الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصيرة لأولي القلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصار. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Pada pagi hari ini, atas rahmat Allah kita bisa melanjutkan kajian kita pada majlis yang ke-31, masih melanjutkan bab yang kelima, yaitu adab pembawa Al-Quran secara umum. Fi adab hamil Quran. Adab pembawa Al-Quran di luar dari majlis pengajaran Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata dalam kitabnya, Faslun, wa min ahammi ma yu'baru bihi an yahdhara kullal hadhar min ittikhadil qur'ani ma'ishatan yaktasibu biha. Pasal di antara perkara yang paling penting yang para pembawa Al-Qur'an diperintahkan untuk melakukannya adalah hendaknya sangat berhati-hati dan sangat menjauhi untuk menjadikan Al-Qur'an ma'ishah, menjadikan Al-Quran mata pencaharian yang dia mencari harta dengannya. Faqad ja'a an Abdurrahman ibn Shibl radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran wa la ta'kulu bihi wa la tajfu anhu wa la taghlu fihi. Sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Shibl yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dan diriwayatkan juga Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam At-Tahawi dalam Syarah Ma'ani Al-Athar dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wa la ta'kulu bihi, dan jangan kalian makan dengan Al-Quran tersebut. Dalam sebagian lafaz, lafaz musannaf, wa la tastakthiru bihi, jangan kalian memperbanyak harta dengan Al-Quran tersebut. Wala tajfu anhu, dan jangan kalian jauhi Al-Quran. Wala taglu fih, dan jangan kalian berlebih-lebihan dalam Al-Quran. Yang hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut bahwa Al-Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Mari kita bahas hadis ini. Iqra'ul Quran, perintah untuk membaca Al-Quran. Wala ta'kulu bihi, jangan kalian makan dengan Al-Quran tersebut. Apakah lafaz ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengajarkan Al-Quran dengan upah seperti guru yang mengajarkan hafalan Al-Quran atau guru yang mengajari tajwid dan semacamnya? Insya Allah kita akan lebih lanjut karena pembahasannya lebih pada bab yang pasal yang selanjutnya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wala tajfu an, dan jangan kalian menjauhi Al-Qur'an. Al-jafa anhu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ali Al-Mala Al-Qari rahimahullah, al-jafa anhu yaitu menjauhi Al-Qur'an dengan tidak membaca Al-Qur'an. Menjauhi dari membaca Al-Qur'an dan tidak mempelajari hukum-hukum Al-Quran, baik hukum bacaannya ataupun hukum maknanya, yaitu tafsirnya. Dan yang lebih parah lagi, menjauhi dari mengamalkan Al-Quran. Inilah makna wala tajfu anhu, dan jangan kalian menjauhi Al-Quran. Terlebih lagi bagi orang yang aslinya dia sudah Allah berikan kepadanya Al-Quran, dia sudah menghafal Al-Quran, maka ini lebih keras lagi ancamannya dari meninggalkan Al-Quran sehingga membuat dia lupa Al-Quran. Al-Imam Ad-Dhahhak, beliau berkata berkaitan dengan ayat وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu sebab perbuatan tangan kalian sendiri. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ, namun Allah mengampuni sebagian besar banyak dari dosa-dosa kalian. Kata Al-Imam Ad-Dhahhak, Dan di antara musibah yang terbesar adalah seorang pembawa Al-Quran, dia lupa Al-Quran setelah sebelumnya dia pernah menghafal Al-Quran, mengetahui ilmu Al-Quran. Itu merupakan musibah yang besar. Wala taghlu fihi, dan jangan kalian berlebih-lebihan dalam Al-Quran. Berlebih-lebihan, apakah bisa berlebih-lebihan dalam Al-Quran? Bisa. Ada kala yang seseorang berlebih-lebihan dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Ya, ini mu'ja'al mujawazah fil haddi lafzan wa ma'nan. Berlebih-lebihan baik dari segi lafaz, seperti orang yang mubalaghah dalam membaca Al-Quran sampai makhrajnya dia mempersulit dari makhraj yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, menjelaskan detail yang itu sebenarnya tidak ada dalam ajaran para ulama terdahulu. Namun dia ijtihad yang terlalu dakik sehingga menyulitkan dalam membaca Al-Quran. Au ma'nan, atau dia berlebih-lebihan dalam Al-Quran dalam segi makna. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Imam Al-Qari, seperti orang yang mentakwil Al-Quran jauh dari makna yang sebenarnya. Mentakwil Al-Quran dengan makna yang batil. Ini pun maksud masuk dalam berlebih-lebihan dalam Al-Quran. Atau juga masuk berlebih-lebihan dalam Al-Quran yang dia terlalu cepat dalam membaca Al-Quran, sehingga tidak bisa mentadaburi Al-Quran tersebut. Dan akhirnya tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran yang tujuan utamanya adalah untuk ditadaburi dan diamalkan. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan dalil masih tentang larangan menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah, sebagai alat untuk mencari harta. Wa an Jabir, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Hadis dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an sebelum datang suatu kaum yang mereka menegakkan Al-Quran, meluruskan Al-Quran sebagaimana meluruskan busur pada panahnya. Yata'ajjalunahu, yang mereka mensegerakan balasan Al-Quran. Wala yata'ajjalunahu, dan mereka tidak mengundurkan balasan Al-Quran. Dalam artian mereka mensegerakan untuk mencari balasan dari Al-Quran di dunia, namun tidak mengharapkan balasan Al-Quran di akhirat berupa pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan dihasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lagi-lagi Nabi SAW memerintahkan untuk membaca Al-Quran, dan beliau membuat permisalan buruknya orang-orang yang datang kemudian, muamalah yang buruk terhadap Al-Quran, yaitu suatu kaum yang dia yuqimanhu iqamatal qidhi, maksudnya dia berlebih-lebihan dalam mubalaghah dalam membaca Al-Quran, yang dia menegakkan huruf-hurufnya tapi sampai bab mubalaghah, sehingga karena dia terlalu mementingkan bacaan dari segi bacaan yang itu, bahkan mungkin dengan tata cara yang detail yang bukan dicontohkan oleh para ulama terdahulu, sehingga melalaikan dia dari yang lebih penting dari hal itu, yaitu mempelajari makna Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan lebih membuat dia lalai dari mengamalkan Al-Quran. Dan kaum yang macam ini, yata'ajjalunahu, yang mereka itu mensegerakan balasan Al-Quran. Sebagaimana juga dijelaskan sendiri oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ma'nahu yata'ajjaluna ajrahu imma bimalin wa imma bisum'atin au nahwihima. Yang mereka mensegerakan balasan Al-Quran baik itu dengan berupa harta, yaitu mencari harta dengan Al-Quran, au bisum'ah, atau dia dengan Al-Quran berusaha untuk didengar orang lain, beramal tapi tidak untuk Allah tapi untuk orang lain, agar dipuji oleh manusia bahwa fulan itu qari, bahwa fulan itu hafidhul Quran, au nahwihi, atau tujuan-tujuan lainnya yang itu semua merupakan tujuan duniawi. Di sini pun Rasulullah SAW masih mewanti-wanti dari menjadikan Al-Quran sebab untuk mencari balasannya di dunia, yaitu berupa tujuan-tujuan duniawi. Dan jeleknya orang yang justru malah tidak mengharapkan balasan Al-Quran di akhirat. Masih serupa dengan hadis yang sebelumnya. Masih satu makna dengan riwayat yang sebelumnya. Wa'an Fudail ibn Amr, dari Fudail bin Amr, qala dakhala rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan. Ada dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk masjid. Falamma sallama al-imamu qama rajulun fatala ayatin min al-Qur'an. Ketika imam mengucapkan salam selesai dari salatnya, lalu ada seseorang yang berdiri lalu dia membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Thumma sa'ala. Kemudian orang tersebut setelah membaca Al-Quran, dia meminta-minta. Meminta harta kepada manusia. Faqala ahaduhuma. Kemudian salah seorang dari sahabat berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja' yang menunjukkan bahwa itu musibah. Merupakan musibah besar. Meminta dengan Al-Quran. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayaji'u qawmun yas'aluna bil-Quran. Faman sa'ala bil-Quran fala tu'tuhu. Akan datang suatu kaum yang mereka itu meminta dengan wasilah Al-Quran. Maka barang siapa yang ada orang yang meminta dengan Al-Quran, fala tu'tuhu. Jangan kalian berikan orang tersebut yang dia meminta dengan perantara Al-Quran. Hadis ini wallahu a'lam, saya belum mendapatkan sumber dari kitab-kitab hadis tentang riwayat ini. Namun Al-Imam An-Nawawi pun sudah menjelaskan sendiri, wa hadzal isnadu munqati'. Sanad dari riwayat ini adalah munqati', terputus sanadnya. Fa inna Fudail bin Amr lam yasma' as-sahabah. Karena Fudail bin Amr tabi'in, tapi yang beliau tidak mendengar sahabat. Karena tabi'in pun ada tabaqahnya, ada tabi'in kabir yang mendengar dari banyak sahabat, ada tabi'in yang awsat, yang mendengar dari sebagian sahabat, tidak mendengar dari sebagian yang lain. Ada sebagian yang pernah melihat sahabat namun tidak meriwayatkan dari sahabat. Riwayat ini pun masih berkisar seputar agar tidak memberikan orang yang meminta dengan Al-Quran. Dari ketiga riwayat ini, zahirnya adalah menunjukkan larangan tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian atau menjadikan Al-Quran sebagai wasilah untuk mencari harta. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah dan dua sahabatnya, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dan Qalqadi Abu Yusuf, dan juga dirujukkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam syarah Ma'anil Athar. Tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mencari harta secara mutlak. Baik itu berupa pengajaran, atau berupa ruqyah, atau berupa lainnya. Namun jumhur para ulama tidak sependapat dengan pendapat yang para ulama tersebut pegang. Yang pembahasannya akan sampai dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Para ulama membawa hadis-hadis tersebut, larangan dari meminta Al-Quran dengan perantara semata-mata membaca Al-Quran, bukan semata-mata memberikan manfaat seperti mengajar. Karena ada yang namanya manfaat muta'addiyah, manfaat yang itu dirasakan manfaatnya oleh orang lain seperti bentuk pengajaran. Ada yang manfaatnya qasir, manfaat yang bukan tidak tersampaikan atau tidak merembet ke orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh hadis-hadis ini, yaitu semata-mata membaca Al-Quran. Semata-mata memperdengarkan Al-Quran kepada orang lain. Inilah yang dipahami oleh jumhur, bahwa semata-mata memperdengarkan Al-Quran, kemudian meminta harta, mencari harta dengan sebab tersebut. Adapun tentang mengajarkan Al-Quran, upah dari mengajarkan Al-Quran, sebagaimana yang dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa amma akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Adapun mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an, maka para ulama telah khilaf tentang permasalahan tersebut. Para ulama khilaf terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama yang mengharamkan secara mutlak dari mengambil harta dengan sebab Al-Quran, baik itu berupa pengajaran ataupun ruqyah ataupun yang lainnya. Sebagaimana pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah dan para ulama yang mengikuti beliau. Fahaka Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi man'a akhdil ujrati alaihi an jama'ati minal ulama'i minhum Az-Zuhri wa Abu Hanifah Al-Imam Al-Khattabi telah menukilkan bahwa larangan untuk mengambil upah dari Al-Quran dengan perantara Al-Quran secara mutlak, baik itu membaca kemudian meminta atau mengajarkan Al-Quran atau meruqyah dengan Al-Quran atau wasilah-wasilah apa saja yang memakai Al-Quran untuk memperoleh harta. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Az-Zuhri dan Al-Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang riwayat yang telah disebutkan sebelumnya. Wa an jama'ah annahu yajuzu idza lam yashtarithu. Pendapat yang kedua yang dipegang oleh para ulama adalah boleh dia mengambil upah Al-Quran namun tidak boleh mensyaratkannya. Tidak boleh mensyaratkan di awal, jika saya membaca Al-Quran atau mengajarkan, maka kamu harus memberikan saya segini-segini. Tidak boleh mensyaratkan demikian. Namun apabila dia mengajarkan atau meruqyah atau melakukan manfaat saja, kemudian diberi setelah itu tanpa ada syarat di awal, maka itu diperbolehkan. Ini pendapat kedua yang dipegang oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Syabi, Muhammad Ibn Sirin, dan juga yang dirojihkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang ketiga, وَذَهَبَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِ وَآخَرُونَ إِلَى جَوَازِهَا إِذَا شَارَطَهُ وَاسْتَأْجَرَهُ إِجَارَةً صَحِيحَةً. Dan pendapat yang ketiga yang dipegang oleh Al-Imam Atha bin Abi Rabah dan Al-Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i dan para ulama lainnya, boleh untuk mengambil upah dari Al-Quran tersebut. Jika mensyaratkannya di awal dan melakukan istijar, yaitu sewa-menyewa pengajaran Al-Quran, maka ini adalah ijarah sahihah. Maka ini adalah sewa-menyewa yang boleh, yang sahih. Karena sewa-menyewa jasa, yaitu jasa pengajaran Al-Quran. Waqad ja'a bil jawazi al ahadithil sahihah. Dan telah terdapat hadith-hadith yang sahih yang menunjukkan bahwa bolehnya hal tersebut. Bolehnya mengajarkan Al-Quran dengan upah. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pada permasalahan ini, ulama terbagi menjadi tiga pendapat tadi. Yang masing-masing ulama, mereka memiliki dalil. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa haramnya mengambil harta dari Al-Quran baik dalam bentuk apapun, dengan wasilah apapun, apakah itu membaca, apakah itu mengajarkan, apakah itu menjadi imam, apakah itu meruqyah, dalil adalah dalil hadis yang dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan riwayat Ahmad yang telah disebutkan tadi. Dan di antaranya juga hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi juga, wahtajja man mana'aha bi hadits Ubadah bin Shamit. Dan ulama yang mengharamkannya juga berdalil dengan hadits Ubadah bin Shamit, annahu 'allama rajulan min ahli shuffati al-Qur'an fa ahda lahu qausan. Bahwa Ubadah bin Shamit pernah mengajarkan seseorang Al-Qur'an dari ahli Suffah, kemudian orang tersebut memberikan hadiah berupa panah. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam in sarraka an tatawwaqa biha tawqan min nar faqbalha. Kalau kamu suka kamu dikalungkan dengan kalung dari api dengan sebab ini, yaitu mengambil panah dari pengajaran Al-Qur'an, faqbalha, maka ambillah hadiah tersebut. Wa huwa haditsun masyhur wa Abu Daud wa ghairuh. Dan ini adalah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Masih tentang masalah mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Tadi telah kita sebutkan pendapat yang pertama dan dalilnya, yaitu pendapat yang melarang untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran sama sekali. Yaitu pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, Al-Qadhi Abu Yusuf, dan yang dirojehkan oleh Al-Imam Al-Tahawi dan sekalian para ulama yang kebanyakannya adalah ulama madhab Hanafi. Kemudian pendapat yang saya ingin mengedepankan, pendapat yang sebenarnya diurutkan sebagai pendapat yang ketiga oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu pendapat yang membolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Pendapat yang dipegang oleh Atha bin Abi Rabah, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Dalilnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Hadis Ibn Abbas, anna nafaran min ashabin Nabi SAW marru bima'in fihim ladir. Bahwa para sahabat Nabi SAW melewati suatu sumur yang itu ada desa. Yang di situ ada sumur yang di negeri tersebut, di desa tersebut, terdapat orang yang terkena sengatan kalajengking. Fa'arada lahum rajulun min ahli al-ma'i faqala hal fikum min raqin. Kemudian salah seorang dari mereka, yang dalam riwayat yang lain sebenarnya para sahabat meminta untuk dijamu di desa tersebut. Namun mereka menolak. Mereka menolak untuk menjamu. Namun salah seorang kemudian berkata demikian. Salah seorang menawarkan, "Apakah kalian ada orang yang bisa untuk meruqyah?" Inna fil ma'i rajulan ladirun. Karena di antara kami ada orang yang tersengat kalajengking, namun para penduduk desa tidak tahu obatnya. Fantalaqa rajulun minhum faqara bi fatihatil kitab faja'a bi syai' ila ashabihi. Kemudian salah seorang sahabat membacakan meruqyah dengan Al-Qur'an, meruqyah dengan Al-Fatihah terhadap orang yang terkena sengatan tersebut. Dan qadarullah bi idznillah, orang tersebut sembuh dengan ruqyah Al-Fatihah. Kemudian pun para penduduk desa tersebut memberikan kambing kepada para sahabat. Fakarihu dzalika wa qalu akhadza 'ala kitabillahi ajra. Namun para sahabat merasa berat dengan upah tersebut berupa kambing. Kemudian berkata, "Apakah kalian ridha mengambil Al-Qur'an itu suatu upah?" Akhirnya para sahabat pun kembali ke Madinah, bertemu Nabi SAW. Faqalu ya Rasulullah, akhada ala kitabillahi ajra. Ya Rasulullah, si fulan ini meruqyah dan mengambil upah atas Al-Quran dengan membacakan Al-Quran. Namun apa jawaban Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, inna ahaqqa ma akhadthum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya, yang kalian paling berhak untuk mengambil upah dengan sebabnya adalah Al-Quran. Hadis ini sepakat oleh para ulama kesahihannya, yang menunjukkan bahwa secara keumuman lafaznya, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang kalian paling berhak untuk mengambil upah dengannya adalah Al-Quran. Yang ini sebab urutnya adalah tentang ruqyah. Namun para ulama meluaskannya bukan hanya dalam bab ruqyah, masuk dalam bab mengajarkan Al-Quran ataupun apapun manfaatnya yang itu merupakan manfaat muta'addiyah dengan sebab Al-Quran. Karena lafaz hadisnya umum walaupun sebabnya khusus. Para ulama yang melarang untuk mengambil upah dari Al-Quran mengatakan bahwa ajran di situ maksudnya adalah pahala. Namun ini penafsiran yang tidak tepat. Sebagaimana dibantah lagi oleh ulama yang membolehkan bahwa ajran memang lafaz yang mustarok antara pahala dan upah. Namun yang lebih tepatnya dalam hadis ini maknanya adalah upah. Kenapa? Karena sesuai dengan sebab purutnya hadis, yang para sahabat diberi upah setelah meruqyah dengan Al-Quran. Menunjukkan bahwa ajran di sini adalah lebih dekat kepada makna upah daripada makna pahala. Dan dijelaskan oleh juga oleh para ulama, di antara Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari, hadis ini menunjukkan bolehnya ujrah untuk mengajarkan Al-Quran. Berdasarkan hadis ini dan yang hadis yang lainnya, ada lagi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Bahkan para ulama, sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwa di antara dalil yang menunjukkan sangat bolehnya untuk mengambil upah dari Al-Quran, bahkan Nabi SAW sampai meminta bagian. وَضْرِبُ لِمَعَكُمْ بِسَحْمِنْ, maka bagilah bagian untuk saya bersama kalian. Menunjukkan apa, Nabi SAW ingin menghilangkan keraguan akan bolehnya mengambil upah dari Al-Quran dari dalam diri para sahabat. Bahkan beliau sampai meminta bagian agar tidak ada lagi keraguan pada diri para sahabat. Dan di antara hadis yang juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya mengambil upah dari Al-Quran, hadis yang cukup panjang kisahnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Jama'ah, bahkan Ashab Kutubu Sabah, tentang sahabat yang tidak memiliki harta yang dia menikah dengan seorang perempuan yang memberikan dirinya kepada Rasulullah SAW, Al-Wahibah Nafsaha. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW menghibahkan dirinya. Wahabtu laka nafsi, saya memberikan diriku kepada engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melihat wanita tersebut dari atas hingga ke bawah, namun beliau tidak berminat. Kemudian ada salah seorang sahabat yang di majlis, setelah wanita tersebut lama berdiri, Nabi SAW tidak menjawab apa-apa. Ya Rasulullah, zawijniha in lam yakun bikala in lam takun bika haja. Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak mempunyai hajat dengan wanita tersebut. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari mahar. Namun para sahabat tersebut tidak punya apa-apa. Bahkan sahabat yang lain yang menjelaskan kisah ini, sahabat itu yang minta dinikahkan hanya memakai sarung, tidak memakai baju, tidak memakai rida, selendang. Dia hanya memakai pakaian bawahan saja, tidak ada pakaian atasannya. Kemudian Nabi SAW perintahkan sahabat tersebut untuk mencari harta apa saja di rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, mencari, tidak mendapat apa-apa. Kembali lagi ke majelis Rasulullah SAW. Nabi SAW kembali lagi memerintahkan, iltamis walau khataman min hadid, cari lagi walaupun cuma cincin dari besi. Dia pulang lagi untuk kedua kalinya, cari cincin dari besi atau apapun yang harganya murah. Kembali ke Rasulullah SAW dengan tangan hampa. Kemudian sahabat tersebut bilang, ya Rasulullah, saya punya ini izar, sarungku, untuk jadi mahar. Lalu Nabi SAW jawab, izaruka in labistahu lam yakun, izaruha in labisathu lam yakun alaika minhu syai. Sarung kamu kalau dipakai oleh istrimu, ya kamu tidak pakai apa-apa. Wa in labistahu lam yakun alaiha minhu syai. Kalau kamu pakai, ya perempuan istri kamu tidak mendapat bagian apa-apa dari sarung tersebut, karena cuma satu. Dipotong pun tidak bisa menutup aurat. Kemudian sahabat tersebut menepi dan Nabi SAW melanjutkan menawarkan, ma ma'aka min al-Quran, apa yang kamu hafal dari Al-Quran? Qala suratu kada wa kada, saya hafal surat ini, surat itu. Dalam riwayat Abu Dawud tambahan bahwa sahabat tersebut hafal surat Al-Baqarah, Ali Imran dan surat lainnya. Dalam sebagian riwayat, hal hafiztahu an zahri qalbin, kamu hafal itu di dalam hatimu? Qala na'am, iya. Lalu Nabi SAW bersabda, qad malaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an, saya telah menjadikan engkau memilikinya dengan apa yang apa-apa dari Al-Qur'an yang engkau miliki, dengan hafalan Qur'anmu. Dalam sebagian lafaz, qad ankahtukaha min al-Qur'an, saya nikahkan engkau dengan Al-Qur'an. Sebagian lafaz yang lain, qad zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an, saya kawinkan kau dengan apa yang kau miliki dari Al-Qur'an, yakni dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Ini adalah dalil yang juga sahih yang dijadikan dalil oleh para ulama menunjukkan bolehnya menjadikan Al-Qur'an itu, mengambil upah dari Al-Qur'an. Dari mana metode pendalilannya? Metode pendalilannya adalah bahwa Rasulullah SAW menjadikan mahar menghafalkan Al-Quran sebagai upah, sebagai mahar, yang menunjukkan bahwa mengajarkan itu bernilai manfaat. bernilai manfaat. Karena mahar sebenarnya hukum asalnya adalah harta. Namun ketika tidak ada, Nabi SAW menjadikan hafalan orang Al-Quran orang tersebut, yakni mengajarkan hafalannya kepada istrinya sebagai manfaat yang mu'tabar sebagai mahar. Menunjukkan apa? Bahwa dibolehkan yang muqabalah harta dengan mengajarkan Al-Quran. Para ulama yang melarang untuk mengambil upah dari Al-Quran mengatakan bahwa Nabi SAW tersebut tidaklah menjadikan mengajarkan hafalan Al-Quran sebagai mahar. Tapi wanita tersebut menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW yang itu aslinya hibah dirinya, wanita tersebut. Dan Nabi SAW hanya mengalihkan hibah tersebut ke orang lain. Mengalihkan penghibahan diri wanita tersebut ke orang lain. Yang ini pada hakikatnya tidak perlu mahar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tahawi dalam syarah Ma'anil Athar. Namun penjelasan beliau ini tidak tepat. Kenapa? Karena berdasarkan dari beberapa lafaz tentang kisah tersebut yang para sahabat ada kalanya meriwayatkan dengan lafaz ankahtukaha, saya nikahkan engkau dengannya. Ada kalanya para sahabat meriwayatkan dengan lafaz zawwajtukaha, saya kawinkan engkau dengannya, yang menunjukkan bahwa itu bukanlah hibah. Bukanlah pengalihan hibah diri wanita tersebut. Namun memang bentuk nikah sebagaimana pernikahan biasa yang itu butuh mahar. Sehingga yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama dalam memahami hadis ini. Bahwa Rasulullah SAW menikahkan wanita tersebut dengan sahabat dengan pengajaran Al-Quran. Dan menunjukkan bolehnya menjadikan pengajaran Al-Quran sebagai mahar. Ini adalah dua dalil yang paling sahih daripada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Adapun pendapat yang ketiga, yang sebenarnya di urutan Al-Imam An-Nawawi pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang menunjukkan bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, namun tidak boleh mensyaratkan. Tidak boleh mensyaratkan di awal. Yang itu bukan bab muqabalah, bukan bab yang sifatnya sewa-menyewa, yang sifatnya harus, tidak. Tapi itu sifatnya hanya sukarela si murid jika dia berkenan untuk memberikan. Maka ini boleh menurut pendapat yang ketiga. Dalil mana? Dalil yang dipegang oleh pendapat ulama yang ketiga sebenarnya menggabungkan antara dalil pendapat ulama yang pertama dan dalil-dalil pendapat ulama yang kedua. Karena di situ terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak disukainya mengambil upah dari Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran wa la ta'kulu bihi. Baca Al-Quran, jangan kalian makan dengan Al-Quran tersebut. Dan suatu kaum yang yuqimunahu iqamatal qidhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Suatu kaum yang jelek yang mereka mensegerakan balasan Al-Quran dengan mengambil bagian dunia, namun mereka tidak mengharapkannya balasannya di akhirat. Yang para ulama pendapat yang ketiga ini menggabungkan dalil-dalil tersebut yang menunjukkan tidak baiknya memakan dengan sebab Al-Quran dan dalil yang membolehkannya mengambil upah dari Al-Quran. Hadis yang sahih dari hadis Ibnu Abbas tentang sahabat yang mengambil upah setelah meruqyah dan dalil sahabat yang menjadikan hafalan Al-Quran sebagai mahar. Jadi pendapat ulama yang ketiga menggabungkan antara dalil-dalil dari dua mazhab yang sebelumnya. Mana pendapat ini yang lebih sahih? Wallahu a'lam, yang saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Walaupun itu mensyaratkannya, dan ini termasuk ijarah sahihah dan sewa-menyewa yang sahih. Kenapa? Karena bentuk pengajaran itu adalah manfaat yang muta'addiyah. Manfaat jasa yang itu dirasakan oleh orang lain. Yaitu berupa pengajaran Al-Quran. Dan telah sahih dalilnya dibolehkan oleh Nabi SAW. Namun apabila itu sesuatu sifatnya yang bukan manfaat muta'addiyah, seperti sekedar membaca, maka itu lebih tepatnya seperti pendapat mazhab pertama, bahwa tidak bagus kalau itu bukan berupa manfaat muta'addiyah, manfaat yang tidak menyambar atau merembet ke orang lain. Seperti sekedar membaca kemudian dia meminta dengan sebab Al-Quran tersebut. Yang pernah saya lihat sendiri ketika saya menaiki bis, ada orang yang membaca sebagian Al-Quran kemudian dia meminta. Ini yang sesuai dengan nas hadis tercelanya meminta dengan Al-Quran. Adapun para ulama yang membolehkan membantah lagi ulama yang tidak membolehkan. Wa ajabal mujawizuna an hadithi Ubadah bijawabain. Ahaduhuma anna fi isnadihi maqala. Para ulama yang membolehkan mengambil upah dari Al-Quran membantah ulama yang melarang bahwa hadith Ubadah bin Samit dalam sanadnya ada pembicaraan. Sanadnya tidak sahih. Bahkan kata Al-Imam Abdul Rahim Al-Mubarak Furi dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, lam yathbut fi man'il ujrati 'ala al-Qur'ani hadith. Tidak ada hadith yang sah tentang bab mengambil upah dari Al-Qur'an. Mengambil upah dari Al-Qur'an di antara hadith Abu Daud. Adapun hadith yang sebelumnya itu bukan pengajaran Al-Qur'an, tapi meminta dengan sebab hanya membaca. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Perbedaan yang tipis sekali mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an dengan mengambil upah atau meminta upah dari sekedar membaca Al-Qur'an. Itu adalah dua permasalahan yang berbeda. Wa tsani annahu kana tabarru'a bi ta'limihi fa lam yastahiqqa shay'an thumma uhdiya ilayhi 'ala sabil al-'iwad fa lam yajuz lahu al-akhdhu. Para ulama pun kalaupun sanad hadis Abu Daud tadi sahih, yaitu sahabat yang mengajarkan Al-Qur'an kemudian diberi hadiah berupa panah, kalaupun hadis itu sahih, karena pada asalnya sahabat tersebut tabarru' dalam mengajarkan, dia sukarela untuk mengajarkan, sehingga apa, dia tidak pantas, tidak patut untuk mengambil balasan apa-apa berupa upah, karena pada aslinya adalah sesuatu yang sifatnya sukarela, maka tidak boleh ada mu'awadhah, timbal balik di situ. Bikhilafi man ya'qidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim, wallahu a'lam. Berbeda dari orang yang memang dari awal sudah akadnya adalah sewa-menyewa mengajarkan Al-Quran. Atau seperti guru dalam ma'ahad tahfiz Al-Quran yang dia memang bekerja sebagai pengajar. Sebagai ajir. Yang dia sebagai ajir yang diberi upah. Maka ini adalah ijarah sahihah, sewa-menyewa yang sahih. Karena dia merupakan memberikan jasa pengajaran Al-Quran yang murid tersebut kemudian memberi upah atau bayaran atas manfaat yang dia dapatkan berupa apakah itu pengajaran Al-Quran tafsir atau membaca Al-Quran tajwid dan semacamnya ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran. Dan ini adalah pendapat para ulama yang memang ulama terbagi menjadi tiga pendapat dalam permasalahan ini. Maka kaum muslimin, siapa saja yang memilih salah satu dari pendapat-pendapat tersebut, maka tafadhol, silahkan memilih pendapat yang mana yang lebih hatinya lebih condong kepada pendapat tersebut. Dan masing-masing ulama terdapat dalil dan wajhul istidlal masing-masing, sehingga tidak patut kita kaum muslimin yang Allah perintahkan kita untuk berukhuwah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukmin bersaudara, tidak patut satu kaum muslimin saling mencela, mencaci satu sama lain dengan sebab perbedaan pendapat dalam permasalahan ini yang para ulama terdahulu sudah berbeda pendapat dan mereka saling bertasamuh, saling tenggang rasa dalam permasalahan tersebut. Taib sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, itulah tadi materi kajian yang disampaikan di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita memasuki sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang memiliki pertanyaan dari materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz, silakan Anda menghubungi kami di nomor 02184994343 atau juga di nomor 02184970055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silahkan Anda kirimkan di nomor 085262774774. Tapi Ustaz, untuk mengawali sesi tanya jawab pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Pertanyaan datang dari 085770 sekian sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan keadaan masyarakat saat ini yang di mana di tempat tersebut diadakan daurah-daurah yang pesertanya disyaratkan untuk membayar biaya sekian dan sekian sebelum mengikuti daurah tersebut? Syukran jazakumullahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik kepada para pendengar dan pendengar yang melainkan pertanyaan, bagaimana tentang daurah yang di situ ada biayanya untuk mengikuti daurah tersebut? Yang biasanya daurahnya itu sebenarnya sebagai ganti dari modul atau kitabnya, atau mungkin juga disediakan makanan dan untuk tempat, dan mungkin memang panitia mengambil sebagian keuntungan dari tersebut. Yang ada kalanya diberikan kepada pengisi daurah, ada kalanya tidak. Ada kalanya tidak. Tapi itu untuk panitia. Apakah boleh hal tersebut? Wallahu a'lam, sebagaimana khilaf para ulama tentang masalah mengajarkan Al-Qur'an, yang dari mengajarkan Al-Qur'an ini merembet ke ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena pengajaran Islam tidaklah lepas dari mengajarkan Al-Qur'an. Pasti ada bagian dari mengajarkan Al-Qur'an di dalam pengajaran ilmu syar'i tersebut. Maka hukumnya pun terbagi menjadi tiga sebagaimana tiga mazhab ulama. Sebagai ulama ada yang melarang sama sekali, sebagaimana pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Syaibani, Al-Qadhi Abu Yusuf, Al-Imam At-Tahawi, dan Imam Az-Zuhri, yang melarang dari mengambil Al-Quran. Maka ilmu-ilmu yang lain selain dari Al-Quran lebih patut untuk tidak mengambil upah dari hal tersebut. Pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sekalian para ulama yang menunjukkan bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran ataupun ilmu dari cabang Al-Quran, yaitu ilmu-ilmu syar'i lainnya. Maka ini adalah boleh berdasarkan dua hadis sahih yang telah kita bacakan. Maka mengambil upah dari daurah tersebut yang panitia mensyaratkan itu, maka panitia itu mungkin dia merojihkan pendapat yang membolehkan untuk mengambil upah, walaupun dengan mensyaratkan, dia membolehkan. Tinggal penanya atau peserta daurah, apakah dia mengikuti mazhab yang membolehkan, maka dia boleh untuk mengikuti. Dia mengikuti mazhab yang membolehkan mengambil upah tanpa syarat, pun dia boleh mengikuti hal tersebut. Tapi kalau dia mengikuti pendapat yang tidak membolehkan untuk mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran, maka dia diberi pilihan. Apakah dia memberi dengan terpaksa, yang itu berlawanan dengan mazhab yang dia pilih, atau dia tidak mau mengikuti daurah tersebut dan ikuti daurah lainnya yang itu diberikan secara gratis. Taip, demikian jawaban yang diberikan kepada penanya. Semoga dapat memberikan wawasan keilmuan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini karena keterbatasan waktu kita, Ustaz. Namun sebelum kita akhiri, ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan, Ustaz? Kesimpulan pada pembahasan pagi ini, Al-Imam An-Nawawi terlebih dahulu beliau membawakan tentang tidak menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah. Yang sebenarnya dari pembahasan ini ada menjurus ke dua permasalahan, yakni menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah dengan semata-mata membaca, yang itu tidak ada manfaat muta'addiyah di dalamnya. Tidak ada manfaat yang bisa dirasakan oleh kaum muslimin lainnya, sekedar bacaan Al-Quran. Maka ini tidak patut untuk mengambil upah dengan sebab tersebut. Adapun permasalahan yang kedua, yaitu mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, yang sebagaimana telah dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang mengharamkan, pendapat yang membolehkan walaupun mensyaratkan, pendapat yang membolehkan mengambil upah tapi tidak boleh mensyaratkan. Dan wallahu a'lam, saya lebih condong pada pendapat yang membolehkan, dan itu adalah bentuk sewa menyewa jasa yang sahih. Permasalahan yang kedua ini berbeda dengan permasalahan yang pertama. Adapun permasalahan yang pertama tadi, maka tidak patut untuk mengambil upah dari sekedar membaca Al-Quran. Adapun permasalahan yang kedua, maka itu boleh untuk mengambil upah dari jasa mengajarkan Al-Quran karena itu merupakan manfaat yang muta'addiyah. Manfaat yang merembet dan dirasakan oleh orang lain. Baik itu berupa pengajaran ataupun meruqyah dengan Al-Quran. Ini yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan pembahasan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah maka itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Kalau benar maka itu dari firman Allah dan hadis Nabi SAW. Dasarkan dan juga penjelasan para ulama.